cinta tanpa kasih pelipur hati. Hanya duka yang menindih merintih pedih tergores kasih. Kemanakah ku hempaskan derita ini? Jiwaku meronta menuntut hak cita, pengobat luka cinta yang penuh derita. Semoga cinta impian menjelma nyata, jauh malam sunyi sepi, aku sendiri, hidupku hanya